dalam keadaan seperti ini, tidak tumakninah dalam rukuk, dalam sujud, maka dia mati dalam keadaan tidak di atas bimbingan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentang zikir-zikir rukuk sudah dijelaskan bahwasanya dari zikir-zikir yang ada semuanya boleh digabungkan selama ucapan subhanarabbiyal azim atau ada tambahan wa bihamdi subhanarabbiyal azimi wa bihamdi itu disebutkan. Kalau subhanarabbiyal azim atau subhanarabbiyal azimi wa bihamdi tidak disebutkan lalu menggabungkan semuanya, maka kata Syekh bin Bas rahimahullah itu belum mencukupi. Maka yang wajib adalah ucapan subhanarabbiyal azim atau ditambahi wa bihamdi satu kali. Namun kalau membacanya cepat dalam keadaan tulang-tulang yang ada di sendi-sendi barakafikum itu belum sempurna rukuknya, yakni tumakninahnya kurang, berarti tidak teranggap. Kalau dia hanya mengucapkan subhanallah, tidak memakai wa bihamdihi atau hanya subhana, cepat, tidak tumakninah barakafikum, maka tidak dianggap sholatnya. Karena tumakninah dalam rukuk dan sujud merupakan rukun sholat. Rukun sholat tidak bisa gugur dengan sujud sahwi. Beda halnya dengan kewajiban sholat yang bisa gugur dengan sujud sahwi. Barakallahu'alaikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Misalkan kewajiban sholat adalah takbiratul intiqal. Takbir dalam rangka untuk pergantian gerakan. Selain takbiratul ihram awal, yang lain adalah takbir intiqal. Misalkan kelupaan membaca, harusnya sujud itu takbir dulu Allahu Akbar, dia langsung sujud. Baru ingat ketika duduk di antara dua sujud dia takbir Allahu Akbar. Iya, tadi belum mengucapkan takbir ketika sujud. Maka ini nanti sujud sahwi. Tidak perlu kemudian membatalkan rakaat yang pertama tadi, naik lagi tidak perlu. Beda antara rukun dan kewajiban. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikian pula tentang rukuk. Ya, harus itolatur rukuk. Maksudnya itolatur rukuk itu merupakan sunnah. Dan ditekankan memperpanjang rukuk. Dan dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk. Baca surat pendek, baca Al-Fatihah. Adapun berdoa ketika rukuk atau ketika sujud barakafikum dengan mengambil doa yang ada dalam Al-Quran, maka itu tidak dianggap membaca Al-Quran. Karena itu yang dimaksud adalah doa. Tapi kalau dia meniatkan baca Al-Quran, surat-surat barakafikum, maka ada larangan. Kemudian terkait i'tidal minar rukuk. I'tidal dari rukuk. Maka tidak perlu takbir. Ya. Tidak perlu takbir. Benar enggak? Nah, barakallahu. Tidak perlu takbir. Kalau misalkan dia lupa Allahu Akbar. Maka ya enggak usah diulangi. Teruskan sami Allah liman hamidah. Ya. Barakallahu diralat. Ucapan sami Allahu liman hamidah ini merupakan ucapan yang wajib termasuk kewajiban sholat bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Sami Allahu liman hamidah. Adapun bagi imam dan orang yang sholat sendirian, Rabbana walakal hamdu dan seterusnya itu sunnah. Tapi kalau dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah barakafikum belum berdiri tegak sudah langsung sujud Allahu Akbar walaupun mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka tidak teranggap sholatnya seperti orang yang sholatnya cepat-cepat baru ini ruku. Sami Allah liman hamidah. Belum begini, sami Allah liman hamidah masih separuh. Ya, kurang lebih 60 derajat. Ya. Langsung dia takbir untuk sujud, maka tidak sah sholatnya. Adapun untuk makmum, ketika iktidal dari rukuk, barakamikum, Rabbana walakal hamdu, maka itu yang wajib. Ucapan sami Allah liman hamidah bagi makmum adalah sunnah. Namun, yang bagus adalah menggabung. Karena disebutkan dalam hadis, Nabi juga menyebutkan, apabila imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ikutilah sami Allah liman hamidah baru setelahnya. Namun yang wajib bagi makmum adalah Rabbana walakal hamdu. Barakafikum. Adapun hamdan kathiran thayyiban barakan fi ini memiliki keutamaan tersendiri. Ya, yang akan diamini oleh 30 lebih para malaikat. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Disebutkan wa kana idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Al-Hakim. Apabila Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, yakni untuk i'tidal, barakafikum, istawa, maka Nabi berdiri dengan tegak sampai ya sendi-sendi yang ada dalam tulang-tulang barakafikum badan itu kembali ke tempatnya, tegak, tidak kemudian begini baru takbir untuk sujud. Tsumma kana yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian beliau mengucapkan dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamdu. Ketika sebagai barakafikum makmum. Kalau ini barakafikum dia sebagai makmum. Pernah suatu ketika terkait iktidal. Ada seorang sahabat ketika sholat di belakang Nabi mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ditambahi hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Setelah selesai sholat, barakah fikum, Nabi menyatakan manil mutakallim anifa. Siapa yang tadi mengucapkan demikian? Faqala rajul, maka salah satu sahabat yang sholat di belakang beliau menyatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, laqad ra'aitu bid'ah wa salasin malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubaha awalan. Yaktubuha awalan. Kata Nabi, sungguh aku melihat sekitar 30 lebih malaikat, mereka itu berebut siapa yang bisa mencatat di antara mereka terlebih dahulu orang yang mengucapkan demikian. Oleh karena itu, jangan buru-buru kalau sholat. Ketika sebagai imam, sami Allah liman hamidah. Jangan itu saja. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian berhenti sejenak. Baru takbir untuk sujud. Beri barakafikum yang namanya kesempatan untuk makmum. Jadi imam jangan egois. Kalau tidak belajar sifat sholat Nabi, jangan jadi imam. Jangan jadi imam. Memalukan. Karena apa? Karena akan banyak yang protes orang-orang yang di belakang. Ini orang sudah tajwidnya amburadul, sholatnya cepat lagi. Cuma sami Allah liman hamidah langsung rukuk atau langsung sujud. Dia tidak mengamalkan sunnah yang berikutnya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sementara makmum terkadang dia juga mengikuti sami Allahu liman hamidah. Sementara makmum itu terkadang ingin mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka juga ucapkan yang seperti yang dia ucapkan. Sami Allahu liman hamidah. Lah imamnya buru-buru untuk sujud, mau mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan. Ternyata telat. Dia ingin segera untuk duduk di antara dua sujud. Maka barakallahu fikum, kalau ada di antara masjid-masjid yang ada banyak pilihan, maka pilihlah yang paling mendekati dengan sunnah, yang paling mendekati dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bacaannya saja yang enak tidak mencukupi. Kalau ternyata barakallahu fikum, tata caranya tidak seperti yang disabdakan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Barakallahu fikum. Jadi kita jangan meninggalkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sebagaimana dalam riwayat Imam Malik, Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud, baik dia sebagai imam, sebagai makmum, orang salat sendirian, kalau mengucapkan sami Allah liman hamidah, setelah itu ditambahi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka ada 30 sekian malaikat yang akan mencatat kebaikan untuk dia. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Ketika mengangkat kepala dari rukuk menuju i'tidal, sebutkan dalam hadis warfa' ra'saka. Nabi pernah menegur orang yang salatnya jelek. Salatnya cepat. Nabi menyatakan kepada dia, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, kamu tuh belum salat. Akhirnya dia salat lagi, seperti pertama dia salat. Sampai 3 kali, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, kamu belum salat. Sampai 3 kali baru Nabi tetap mengatakan demikian. Maka orang tadi mengatakan, "Lalu bagaimana Nabi salat yang benar?" Baru disebutkan di antaranya terkait i'tidal, warfa' ra'saka hatta tarfa'al idzama ila mafasiliha, dan angkatlah kepalamu untuk menuju i'tidal sampai tulang-tulang yang ada di ya tubuhmu itu kembali pada tempatnya. Berarti sempurna berdiri. Bahkan disebutkan dalam hadis, annahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas idza lam yaf'al dzalik. Sesungguhnya tidak sempurna salatnya salah seorang dari manusia apabila tidak melakukan demikian, tidak tumakninah ketika rukuk, sujud dan juga i'tidal. Buru-buru, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam hadis, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang yang sholatnya demikian. Ya, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkafikum tidak melihatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis wa kana yaqul. Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, la yanzurullahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah Azza wa Jalla tidak melihat sholatnya seseorang, sholatnya seorang hamba yang dia itu tidak menempatkan sendi-sendi pada tubuhnya itu ketika rukuk maupun sujud. Ya ini karena cepat, tidak tumakninah, maka tidak teranggap, tidak dilihat. Oleh karena itu jangan sholat di belakang orang yang sholatnya cepat. Barakallahu fikum. Kemudian sekarang masuk pada pembahasan sujud. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, terkait sujud, sebelum sujud ada yang namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu rukun atau wajib? Gusron. Rukun sholat atau wajib sholat? Kewajiban sholat atau termasuk rukun sholat? Takbir intiqal. Masya Allah. Bagaimana Mas Muflikun? Rukun. Yakin. Wajib. Wajib. Gitu. Gimana? Ah, Bang Riswar. Kewajiban sholat atau rukun sholat? Takbir intiqal. Wallah alam, aduh. Gimana, Pak? Pak. Kewajiban sholat. Gitu, Pak Agung, ya? Nah, kewajiban sholat. Berarti kalau lupa, ngelamun. Sudah sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, langsung sujud. Baru ingat ketika sudah sujud subhanarabbil a'la bihamdih. Tadi saya belum mengucapkan Allahu akbar, takbir intiqal. Itu kewajiban. Maka ya teruskan saja, enggak usah berdiri lagi. Kalau berdiri lagi Allahu akbar, nanti orang-orang duduk di antara dua sujud lu. Kok berdiri? Kok malah gimana? Repot semua nanti. Tapi nanti dia sujud sahwi, karena itu dia meninggalkan kewajiban. Kalau meninggalkan rukun, berarti dianggap batal rakaat itu, dia nambah. Itu perbedaan rukun dan kewajiban. Ketika mengucapkan takbir intiqal untuk sujud, disebutkan dalam hadis, la yarfa'u yadaihi, Nabi tidak mengangkat kedua tangannya. Akan tetapi dalam riwayat lain, wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada, dalam riwayat al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dengan derajat hadis yang sahih. Akan tetapi terkadang sesekali Nabi mengangkat kedua tangannya ketika takbir untuk sujud. Kadang diangkat Allahu Akbar. Dan boleh diamalkan. Ahyanan ini terkadang, jarang. Dan boleh, tidak terus menerus. Tapi hukum asalnya, barakafikum, tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud. Tapi ucapan takbir Allahu Akbar itu wajib. Barakafikum. Sebagaimana ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajib ucapan. Ucapannya wajib. Bahkan merupakan rukun. Ahwan, merupakan rukun, bukan wajib. Adapun mengangkat tangan ketika hendak takbiratul ihram itu sunnah. Barakalikum. Kemudian summa yasjudu hatta yatma'inna mafasilahu atau hatta tatma'inna mafasiluhu. Kemudian beliau sujud sehingga ya tulang-tulang yang ada dalam persendian itu merasa nyaman dan menempati tempatnya, ya. Jadi pas. Barakafikum. Tidak buru-buru, berarti ada tuma'ninah. Riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam al-Hakim. Yang jadi pertanyaan, kapan ucapan takbir ketika hendak sujud? Apakah ya sujud dulu menempelkan dahinya baru mengucapkan Allahu Akbar, atau ketika berdiri Allahu Akbar? Akhirnya orang-orang juga ikut, terkadang bersamaan ya meletakkan ya kepalanya imam nih menyentuh tanah atau lantai bersamaan terkadang dengan makmum, atau bagaimana? Disebutkan barakafikum dalam riwayat, wa kana idza arada ayasjuda kabbara tsumma yasjud, bahwasanya Nabi beliau alaihi salatu wasalam apabila hendak sujud, barakafikum, beliau bertakbir. Berarti ucapan sujudnya itu ketika pertengahan ya Allahu akbar, baru sambil jalan. Bukan kemudian nempel dulu ya dahinya di lantai baru mengucapkan Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita sebagai makmum, kapan kita mulai menundukkannya, ya menundukkan badan adalah ketika imam sudah meletakkan dahinya di lantai atau di tempat sujud. Barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis Ajib Al-Barra bin Ajib radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya disebutkan kami ini tidak kemudian membungkukkan badan kami sampai ya wa doa Rasulullah SAW jabahatahu alal ardi sampai beliau menyentuhkan, meletakkan keningnya di atas tanah atau di tempat sujud baru ikut barakah hukum memiringkan badannya. Sebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu kita sebagai makmum jangan terburu-buru. Jangan kemudian berpatokan yang penting imam mengucapkan Allahu Akbar ketika sujud, langsung kita ikut sujud. Terkadang imamnya tua. Akhirnya gerakannya ini lambat. Meletakkan keningnya di kepalanya, di tempat sujud terkadang sama dengan imam. Dengan makmum, berkomikum. Imam dan makmum terkadang sama. Maka seperti ini tidak selayaknya. Apalagi mendahului, maka ini haram hukumnya. Barakallahu. Kemudian disebutkan ketika sujud itu tangan terlebih dahulu yang diletakkan di lantai di tanah atau lutut terlebih dahulu. Ini para ulama berselisih. Perselisihannya berkumpul sama-sama kuat, maka boleh mengamalkan keduanya. Namun yang paling mendekati ya, cara yang benar berkumpul hukum adalah meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Karena disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Ajib bahwasanya nahnu, yakni kami ini tidak memulai memiringkan badan kami kecuali sampai Nabi wada'a jabhatahu 'alal ardi. Ya, sampai Nabi barakallahu fikum meletakkan keningnya di tanah. Disebutkan dalam riwayat tersebut, kami tidak memiringkan. Ya, tidak mulai memiringkan barakallahu fikum punggung-punggung kami. Para ulama menyebutkan kalau sekiranya lutut duluan susah untuk memiringkan. Ya. Karena kalau lutut dulu miring, ya, maka lututnya akan sakit. Tapi kalau tangan dulu, maka punggung akan miring. Ya, beda. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan juga didukung dengan hadis barakakum yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala. Disebutkan dan dipersaksikan oleh para sahabat bahwa kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Dan Nabi beliau meletakkan tangannya terlebih dahulu ya ke tanah sebelum kedua lututnya. Barakallahu fikum. Dan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, Nabi dengan tegas menyatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yad' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang dari kalian hendak sujud, maka janganlah kalian itu turunnya, turun untuk sujud seperti barakallahu fikum turunnya unta ketika hendak ya istirahat atau hendak barakallahu fikum menderum. Barakallahu fikum. Kata Nabi, maka hendaknya letakkanlah kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini tafsir dari barakallahu fikum yang dimaksud jangan meniru unta. Tinggal kita lihat unta itu bagaimana. Depan dulu atau belakang dulu? Barakallahu fikum. Belakang dulu atau depan dulu, ya. Kalau depan itu anggap tangan, kalau belakang itu anggap lutut. Barakallahu fikum. Yang pernah tahu, pernah lihat, mungkin bisa cerita. Nah, intinya menyelisihi unta, barakallahu fikum. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat boleh. Namun yang paling rajih adalah tangan terlebih dahulu, ya. Namun bukan berarti tidak sah. Tetap sah walaupun barakallahu fikum lutut terlebih dahulu kemudian tangan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, innal yadain tasjudan kama yasjudul wajah. Kalau orang itu sujud, maka tangan itu harus dia letakkan, ya, harus disertakan. Kalau ada orang sujud, tetapi seperti orang yang tangannya diborgol di belakang, maka tidak sah sholatnya. Ya, sujud tapi tangannya gini di belakang punggung, atau dia di berkacak pinggang gini, atau tidak diletakkan begini, maka tidak sah. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya dua tangan tasjudani kama yasjudul wajah, maka keduanya dipakai juga untuk sujud, disertakan sebagaimana wajah. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyad' yadayhi. Apabila salah seorang dari kalian meletakkan keningnya, maka gunakan juga, sertakan juga kedua tangan. Wa idza rafa'a falyarfa'huma. Apabila bangkit dari sujud, berarti duduk di antara dua sujud, maka tangan yang tadi disertakan untuk sujud itu juga diangkat. Oleh karena itu, ketika duduk di antara dua sujud, bukan seperti orang berangkang. Ya. Jadi diangkat tangannya, taruh di pahanya, barakallahu fikum. Kalau tidak diangkat, berarti seakan-akan seperti, ya, setengah, barakallahu fikum, merangkak. Hadis Ibnu Huzaimah dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian wa kana ya'tamidu ala kaffaihi. Wa yabasutuhuma. Dan Nabi barakallahu fikum ketika sujud bersandaran dengan kedua telapak tangan dan beliau merentangkannya. Bukan jari begini. Sujud tapi begini, seperti orang push up, pendekar ya. Ini. Atau begini. Tapi dengan kaffaihi. Nah. Dan merentangkannya. Barakallahu fikum. Wa yadummu asabi'ahuma. Dalam riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Beliau barakallahu fikum mengumpulkan jari-jarinya, berarti begini, bukan begini. Seperti katak atau bebek, bukan, tapi begini. Ya, ketika sujud barakallahu fikum. Wa yuwajjihuha qibalal qiblah. Dan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Gini. Bukan begini. Ya, bukan juga begini. Ini barakallahu fikum merupakan cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu di mana letak kedua telapak tangan ketika dia sujud? Ya, diletakkan di atas kepala atau diletakkan di dada, ya, barakallahu fikum, atau diletakkan di pinggir lutut, ya, ada orang yang diletakkan di pinggir lutut itu ada, nggak tahu pakai dalil apa itu, ada. Nah kalau sholat berjamaah bagaimana lututnya orang itu, ya, disebutkan dalam hadis, maka ada dua cara diletakkan di mana telapak kita. Wa kana yaj'aluhuma hatwa mankibaihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menempatkan kedua telapak tangan beliau di sisi, ya, atau setara dengan pundaknya. Boleh di sini, ya. Ketika sujud. Lurus tapi di sini, ya. Wa ahyanan hatwa udunaihi. Dan terkadang barakafikum di sisi di pinggir barakafikum kedua telinganya begini. Ya. Kadang begini di pinggirnya, terkadang di pinggir ini, barakallahu fikum, boleh. Namun kalau di sholat sendirian, sangat ditekankan untuk, ya, menjauhkan lengan atas dari ketiak. Dibuka begini, ya, dijauhkan. Tapi kalau sholat berjamaah sebagai makmum barakafikum, maka jangan, akan menyakiti yang lain. Ya, belum sujud, ya, sudah kena sikut duluan oleh orang yang sujudnya lebih dahulu. Barakafikum. Disebutkan dalam hadis, ketika Nabi, ya, merentangkan tangannya menjauhkan barakafikum lengan atas dengan ketiak beliau atau dengan sisi badan beliau, beliau diceritakan oleh para sahabat terlihat putihnya ketiak beliau. Ini menunjukkan barakafikum mencabut bulu ketiak itu merupakan fitrah, dan ini dicontohkan langsung oleh Nabi. Ketiak Nabi itu putih, bersih. Tidak hitam, panjang, bau, berkutu. Barakallahu fikum. Ya. Jangan niru orang-orang yang tidak tahu agamanya. Kalau jenggot dipanjangkan, barakallahu fikum, itu merupakan sunnah Nabi. Tapi kalau bulu ketiak dipanjangkan, itu sunnahnya orang kafir. Apalagi di rebonding. Ya. Maka kata para ulama, berkumikum, itu merupakan fitrah, adalah al-ihdad, dicabut. Kalau ternyata sudah banyak, para ulama menyebutkan dengan diberi kapur atau perontok bulu, tidak mengapa. Barakallahu'alaikum. Kemudian masih terkait sujud, ketika sujud barakallahu'alaikum itu tidak memejamkan matanya, ya, tidak memejamkan matanya. Dan ketika sujud, sebutkan dalam hadis Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala, hatta yatma'inna kullu atmin minka ila maudhihi. Hendaknya kamu sujud sehingga setiap tulang-tulang yang ada pada badanmu itu kembali ke tempatnya. Kembali ke tempat menyesuaikan sujud. Berarti harus tumakninah. Barakafikum. Dan ketika sujud, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, anggota sujud apa saja yang harus ditempelkan ya pada tempat sujud atau tanah. Disebutkan dalam hadis dan juga disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada 7 anggota badan yang harus, dan ini wajib. Kalau tidak dilaksanakan, barakafikum, maka rukun yang ada pada sujud itu tidak teranggap. Kecuali ada udzur. Misalkan di situ dia bisulan, ya, atau di situ barakafikum dia tangannya cacat, maka tidak mengapa. Anggota tubuh yang pertama yang harus disertakan ketika sujud adalah al-kaffani. Kedua telapak tangan. Maka kalau tidak ada udzur, tidak boleh hanya satu telapak tangan. Barakafikum. Lalu bagaimana kalau jari-jari begini? Bukan telapak tangan, maka tidak sah. Barakafikum. Allah itu tidak melihat, oh kalau pendekar seperti Jet Li, Bruce Lee, berarti begini. Allah tidak melihat seperti itu. Barakafikum. Karena yang namanya ibadah harus sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Warukbatani. Ya, tadi 2 telapak tangan dianggap satu. Ya, dianggap satu, nomor 1 barakafikum. Yang kedua adalah arukbatani. 2 lutut. Maka 2 lutut, ya 2 lutut, jangan 1 lutut seperti anjing. Anjing kalau kencing. Ya. Barakafikum. Kecuali di situ ada bisul atau mungkin cedera, maka tidak mengapa. Wal qadamani. Dan yang berikutnya adalah 2 telapak kaki. Terkait 2 telapak kaki ini berarti ya telapak kaki bagian depan. Karena sujud itu berkokikum dengan menegakkan telapak kaki. Kemudian ya menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Lalu di barakafikum yarussu qadamaihi. Ditempelkan kedua telapak kakinya, disatukan. Yang ketiga adalah telapak kaki. Yang keempat adalah al-jabhah. Kening. Ya, kening. Yang kelima adalah wal-anfu. Hidung. Walaupun ini 5, tapi semuanya ada 7. Ya, 2 telapak tangan. 2 lutut, berarti sudah 4. Ya. Kemudian barakafikum 2 telapak kaki itu dianggap 1. Karena digabungkan. Kemudian kening, kemudian hidung. Kalau kening saja tanpa hidung dalam keadaan tidak ada udzur, maka tidak sah. Loh, kenapa kok enggak ditempelkan waktu sholat? Khawatir pesek hidungku. Kenapa hidungnya saja? Kok keningnya tidak? Kemancungan hidungku. Maka tidak sah sholatnya. Barakafikum. Ini penting. Lalu kalau dia bukan keningnya, tapi dia kepala atas telinganya miring begini. Ya, ininya yang disentuhkan, tidak sah sholatnya. Atau kepala ubun-ubun begini, seperti yang mau jungkel itu, tidak sah sholatnya. Jangan main-main kalau sholat ini. Makanya anak kecil itu, kalau latihan sholat itu terkadang seperti itu. Kalau ada orang tua seperti itu, ya, maka dinasihati kamu itu jangan salto di sini, Pak. Barakallahu. Ini ternyata ada saja yang sering kita perhatikan, barakallahu. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Abu Dawud, bahwasanya jari-jari kaki itu ditekuk dengan menghadapkan ke kiblat ketika sujud. Kan kedua telapak kaki itu dipertemukan, jadikan satu, bukan direnggangkan gini. Walaupun di sini ada perselisihan sebagian para ulama. Terlepas dari perselisihan, barakallahu fikum, entah dia itu mau pakai yang renggang atau yang di satu, jadikan satu, jari-jari kaki harus ditekuk dengan menghadap kiblat. Bukan kemudian jari-jari kakinya hanya nyentuh begini, tapi ditekuk begini. Ya, barakallahu fikum. Namun yang rajih juga wayarusu aqibaihi, menempelkan ya mata kaki dengan mata kaki. Mata kaki dalam, sehingga berarti kedua telapak kaki bertemu. Hadis riwayat Al-Imam At-Tahawi dan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullahu taala. Kemudian barakallahu'alaikum, terkait sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjauhkan paha beliau dengan perut beliau. Tapi mutawassit, pertengahan, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kalau terlalu jauh seperti orang mau push up, ada ya, saking semangatnya terlalu jauh. Ada sebagian ikhwan kita sholatnya terlalu jauh, masya Allah, seperti mau push up. Ada. Kalau seperti mau push up berarti pahanya itu agak miring, condong ke depan begini, berarti ke belakang begini ya. Nah, itu salah. Pahanya yang benar itu tegak begini, ya, vertikal. Berarti kemudian punggungnya begini. Ya, ini pahanya, ini punggungnya. Kalau ini agak miring ke sini pahanya, berarti lebih dekat dengan perut. Ini salah. Tapi kalau terlalu jauh, maka nanti pahanya doyong-doyong ke belakang, enggak ke belakang begini. Seperti push up itu juga salah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau kita membangun masjid, hendaknya mungkin jarak antara letak kaki dengan kaki berikutnya, ya, seperti soft-soft itu, jangan terlalu dekat. Ya, terkadang beda, barakallahu fikum, kebutuhan orang, ya, oleh karena itu jangan, ya, sajadah kecil yang dijadikan patokan. Terkadang mau agak menyesuaikan sunnah, terbentur dengan kaki yang lain. Terkadang kaki yang depannya ini mau bangkit dari sujud, rokaat berikutnya menginjak kepala temannya yang di belakangnya, karena terlalu dekat. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian untuk berikutnya adalah terkait zikir-zikir bacaan-bacaan ketika sujud, insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ilahuna, wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, tafadzalu hadakumah, barakatuh.